السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah. Allah jalla wa ala. Sehingga pada tanggal 13 Jumadal Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala bisa menghadiri kajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor berapa? 29 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami', yaitu hadis yang berbunyi wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan Abu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita baru sampai mana? Biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Mas'ud. Hari ini insyaallah kita akan mulai membahas tentang kandungan yang ada dalam hadis ini. Saya pikir tadi kita bisa selesaikan dalam satu pertemuan. Ternyata ketika dibaca, dikupas, ternyata enggak cukup satu pertemuan. Mungkin dua atau mungkin tiga, kita lihat saja nanti. Pertama kita akan bahas asbabul wurud. Kalau dalam Al-Quran biasa diistilahkan dengan asbabun nuzul, ya. Para ulama mengistilahkan dalam hadis itu asbabul wurud. Kenapa hadis ini bisa sampai diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Background kisahnya itu apa? Ini kita bahas dulu. Sebenarnya sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu, cuman kita akan perjelas hari ini. Jadi kisahnya, lengkapnya hadis ini, kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seorang datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, orang ini bicara sama siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni ubdi'a bi fahmilni. Wahai Rasul, aku tidak punya tunggangan. Ini dikisahkan tunggangan untuk pergi berjihad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang mengumumkan akan adanya keberangkatan pasukan untuk berjihad. Perjalanan jauh butuh apa? Butuh kendaraan, butuh tunggangan. Orang tersebut datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan keadaannya. Aku enggak punya tunggangan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebuah momen kejadian di mana sebagian sahabat enggak bisa berangkat karena enggak punya tunggangan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Wa a'yunuhum tafidhu minad dam'. Orang-orang yang enggak bisa berangkat jihad itu mereka pulang dalam keadaan merbes milih. Apa merbes milih? Nangis. Karena enggak bisa berangkat jihad. Begitulah para sahabat Nabi SAW ketika gagal untuk melakukan sebuah kebajikan. Sedih. Jenengan naik pengajiannya prai sedih napa seneng? Sedih napa seneng? Sedih kan? Ini caranya mian bocah SD prai ya. Prai. Kalau sampai ketinggalan pengajian itu sedih. Nah, ketinggalan subuhan itu sedih. Ya. Oh kemarin ada penggalangan dana. Ya Allah, kok aku enggak tahu ya. Bukan alhamdulillah yang ora teka. Enggak seperti itu. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam direkam dalam Al-Qur'an itu. Tawallaw a'yunuhum tafidhu minad dam'. Mereka pulang dalam keadaan nangis. Nah, sahabat ini sebelum pulang dia usaha. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku enggak punya tunggangan yang bisa aku naiki untuk berangkat jihad. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, kalimat ini ubdi'abi, enggak punya tunggangan ini karena tunggangannya mati. Entah karena sakit, entah karena apa. Mungkin kalau bahasa kita sekarang, motore hilang, udah rusak. Motore hilang. Motornya hilang. Coba jenengan mau berangkat, motore hilang, kepriwe? Kan langsung ya wis lah. Gitu kan? Ini sahabat enggak. Padahal berangkat jihad itu resikonya apa? Mati. Resikonya meninggal dunia, hilang nyawa. Jadi kan kalau motor hilang, berangkat ngaji resikonya apa? Apa resikonya? Mati. Sahabat Nabi SAW, mereka berusaha untuk tetap berangkat. berjihad. Maka setelah kendaraan atau tunggangannya mati, beliau cerita kepada Nabi SAW bukan untuk mengeluh, tapi untuk mencari solusi supaya bisa tetap berangkat. Fahmilni. Maka dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasul, perkenankan aku untuk bonceng tungganganmu. Bonceng untuk jihad, bukan bonceng untuk nonton konser. Ya. Gak ada tunggangan, usahanya di tunggangan. Ternyata apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma indi, sudah penuh. Tungganganku sudah penuh, gak bisa lagi. Angkote wis kepek. Tunggangan Nabi SAW sudah penuh, gimana? Nah, kebetulan saat itu ketika orang ini sedang curhat sama Rasul SAW, ada orang yang dengar. Begitu dengar, qala rajulun, seorang yang hadir saat itu, dia berkata, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Wahai Rasul, aku bisa tunjukkan kepada orang ini tunggangannya siapa yang masih kosong dan dia mau untuk diboncengi. Ya, karena belum tentu ada orang tunggangannya kosong tapi mau diboncengi. Ada? Banyak. Ya. Aja lah, kotor lah. Maka orang ini berkata kepada Nabi SAW, ya Rasul, aku tahu ada orangnya ini. Aku bisa menunjukkan kepada orang ini yang bisa diboncengi. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh orang tersebut, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun langsung bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Berarti yang dapat pahala yang menunjukkan, kayak wonge kayak bisa ditumpangi, apa yang punya kendaraan lalu ditumpangi, mana yang dapat pahala? Dua-duanya. Kur modal abab. Abab apa istilahnya? Modal ngomong saja. Aku sih wis karo bojoku mangkat mengjensut. Tapi kayaknya pak anu kayak biasanya mangkat dewekan. Jajal mengana. Ternyata pak anu ini, ya Allah, kebenaran jenengan. Aku ki kacamata lagi hilang. Ora bisa motoran dewek. Jenengan bae sing ngarep ya. Anda yang menunjukkan itu dapat pahala. Sebanyak orang yang mengamalkannya. Inilah asbab wurudnya hadis ini. Sebab kenapa hadis ini bisa diucapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah bercerita tentang jihad sebenarnya. Apakah artinya amal soleh ini cuma melulu masalah jihad saja? Jawabannya tidak. Karena kalau kita perhatikan, walaupun sebabnya khusus, spesifik cerita kejadian masalah nopo jihad, akan tetapi ternyata redaksi yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini sifatnya umum. Barang siapa menunjukkan kebaikan, kebaikan itu umum atau tidak? Umum. Kepada orang lain, orang lain umum atau tidak? Umum. Maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang mengamalkannya. Berapa orang? Umum. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa seratus. Sehingga hadis ini begitu pendeknya, akan tetapi kandungannya ternyata sangat luas. Inilah keistimewaan sabda-sabda Nabi SAW. Kalau enggak salah kita pernah sampaikan di sini bahwa Nabi kita SAW salah satu mukjizatnya adalah Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu adalah kalimat-kalimat yang simpel redaksinya tapi luas maknanya. Sehingga ketika kita kupas dalam 1, 2, 3, 4 kajian itu bukan karena ustadznya yang hebat, bukan. Itu karena memang hadis Nabi SAW itu, kalau dijabarkan itu akan sangat luas sekali. Yang istimewa itu hadisnya, bukan ustadznya, bukan. Dari mana kita bisa menangkap keumuman yang ada di dalam hadis ini? Saya berusaha untuk menyimpulkan, kita bisa kupas keumuman yang ada dalam hadis ini dari tiga sisi. Dari berapa sisi? Dari tiga sisi. Yang pertama, bagaimana? Apa? Bagaimana? Yang kedua, siapa? Dan yang ketiga, apa? Coba diulangi. Yang pertama, bagus. Yang kedua, ya. Yang ketiga, apa? Malam ini kita cuma bahas bagaimana saja. Siapa dan apa, kita bahas pada pertemuan berikutnya. Apa maksudnya bagaimana, siapa dan apa? Barang siapa menunjukkan kebaikan. Bagaimana cara menunjukkannya? Ini poin yang pertama. Poin yang kedua apa tadi? Siapa? Siapa yang ditunjuki kebaikannya? Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga, kebaikan itu wujudnya apa? Yang pertama, bagaimana cara menunjukkan kebaikan tersebut? Ini sifatnya umum. Yang kedua, siapa orang yang kita tunjuki kebaikan? Ini juga sifatnya umum. Yang terakhir, kebaikan itu wujudnya apa? Ini juga umum. Sehingga hadis ini ketika kita kupas, kita akan temukan samudra ilmu yang ada dalam sabda Nabi SAW yang simple ini. Kita awali dengan poin yang pertama. Bagaimana? Barang siapa menunjukkan kebaikan. Yang namanya kebaikan itu kan saat kita tunjukkan perlu cara. Nabi SAW di dalam hadis ini tidak mengatakan barang siapa yang ceramah kebaikan. Enggak. Nabi SAW dalam hadis ini juga tidak mengatakan barang siapa menulis kitab tentang kebaikan. Enggak. Nabi cuma mengatakan barang siapa menunjukkan kebaikan. Kata menunjukkan ini sifatnya umum sekali. Luas. Kalau cuma berceramah dan nulis kitab, berarti siapa yang bisa melakukan? Ulama, ustadz, kiai, terus jamaah, gigit jari. Berarti sing oleh pahala ur ustadz Enok. Enggak. Barang siapa menunjukkan, caranya macam-macam, bukan cuma dengan ceramah. Nih saya kasih contoh. Menunjukkan kebaikan itu bisa dengan lisan. Napa? Lisan. Bisa dengan perbuatan. Bisa dengan tulisan. Saya kasih contoh berapa? 3. Yang pertama, lisan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, tulisan. Kita bahas lisan dulu. Menunjukkan kebaikan dengan lisan. Contohnya nopo, mulang ngaji. Mulang ngaji. Ngajarin anak-anak baca tulis Al-Quran. Saya tanya, itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Oke, bocah-bocah ini pada bisa ngaji burung, dereng, ngene-ngene-ngene. Ya bagi sada, udu sada, alif. Kene kanan dure apa ki? Yura ngerti ki jenis fathah. Alif fathah a. Nek nang isor jenengane kasrah. Alif kasrah i. Nek nang dhuwur jenenge dhammah. Alif dhammah u. Ki jadi macane apa? A, I, U. Itu namanya mengajarkan kebaikan dengan lisan. Ditelateni. Di musolane jenengan, di masjid jenengan, bocah 5, bocah 3, bocah 7, bocah 10. Mulai dari enggak bisa apa-apa sampai bisa baca Al-Qur'an. Berapa pahalanya? Berapa pahalanya? Setiap huruf 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf, dia akan mendapatkan pahala. Pahalanya dikalikan 10. Berarti satu huruf 10 pahala. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau menyatakan hadis ini hasan, sahih, gharib. Berarti kalau membaca bismillahirrahmanirrahim, pinten pahala? Pinten pahala, bukan pinten huruf. Huruf erin, pinten huruf? 19. Berarti pahalanya pinten? 190 pahala. Nek lare-lare sing jenengan wulang niku lare sedoso, anak 10 yang jenengan ajari, berarti setiap anak membaca bismillahirrahmanirrahim 190 kali 10 pinten? 1900 pahala. Dalam sehari bocah niku maos bismillahirrahmanirrahim ping pinten? Ping kopang kaping berkali-kali. Kalau dia baca itu setiap sholat saja, setiap sholat saja, cuma dibaca dalam Al-Fatihah, berarti berapa rokaat? 17. kali 10 anak. Pira gue? Akeh. Padahal itu kita baru ngitung bismillahirrahmanirrahim. Apakah ketika sholat dia cuma baca bismillahirrahmanirrahim? Dia baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin berapa huruf? Ar-Rahmanirrahim berapa huruf? Sampai ihdinas siratal mustaqim berapa huruf? Apakah dia cuma baca Al-Fatihah saja? Dia juga baca suratan. Berapa pundi-pundi pahala yang akan kita dapatkan? Capek kita ini pulang kantor, meluangkan sebagian waktu kita ba'da maghrib sampai isya, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, itu akan dibayar lunas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dibonusi sama Allah azza wa jalla. Kenapa kita biarkan TPQ-TPQ di musola kita mati? Karena gak ada yang ngajar. Ini contoh menunjukkan kebaikan dengan apa? Lisan. Ada yang lain Ustaz? Ada. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf, amar niku napa? Mengajak. Ma'ruf niku kebaikan. Nahi artinya melarang mungkar kemungkaran. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ini ciri khasnya umat Islam. Dan umat Islam itu memiliki kebaikan, memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan karena amar ma'ruf nahi mungkar. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin, kalian umat Islam itulah umat yang terbaik dari seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Kuntum khaira ummatin, kalian umat Islam itu umat yang terbaik. Alhamdulillah. Tapi ada syaratnya. Kalau menjadi umat yang terbaik, syaratnya ta'muruna bil ma'rufi, kalian amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkari, kalian nahi mungkar. Ini dua sejoli nih. Amar ma'ruf nahi mungkar, mboten pareng di pisah-pisah. Amar ma'ruf tok nahi mungkar mboten, atau sebaliknya nahi mungkar tok amar ma'ruf mboten. Ini dua sejoli yang tidak boleh dipisah-pisah, karena di dalam ayat Al-Qur'an juga enggak dipisah-pisah. Digabung jadi satu, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian umat Islam akan menjadi umat yang terbaik dengan syarat kalian satu amar ma'ruf, dua nahi mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian juga beriman kepada Allah. Ini salah satu mengajak dengan mengajak mengajarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ingat, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus pakai etika. Tidak boleh asal-asalan. Wis sing penting maju bae tabrak mboten. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah seorang ulama salaf, beliau mengatakan, لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث. Tidak boleh orang amar ma'ruf nahi mungkar kecuali memenuhi tiga kriteria. Berapa? Tiga. Dari tadi kita tiga ya. Moga-moga orang kewalik-walik ya. Tidak boleh orang amar ma'ruf nahi mungkar kecuali memenuhi tiga kriteria. Yang pertama, rafiqun bima ya'muru rafiqun bima yanha. Yang pertama, dia harus lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Harus lembut dengan cara yang baik. Berarti yang dominan lembutnya. Kalau suatu saat perlu keras, perlu tegas, ya tidak apa-apa. Tapi yang dominan harus nopo? Kelembutannya. Yang kedua, adilun bima ya'muru, adilun bima yanha. Adil ketika amar ma'ruf dan ketika nahi mungkar. Tidak boleh sembarangan. Menempatkan pada tempatnya amar ma'ruf sama orang Islam, sama orang kafir, sama yang sudah sama-sama ngaji, sama yang belum ngaji, yang masih awam. Beda tekniknya, caranya, sama anak-anak, sama orang tua, beda. Kalau wong tuane dhewe kaya bocah TK golek ngomong, ya ora bisa. Adil meletakkan pada tempatnya. Gak boleh sama orang tua kayak mulang bocah TPK, ya. Kayak gue kurang ngerti pak-pak. Masya Allah. Anda ini lagi bicara sama siapa? Sama orang tua yang telah melahirkan, ya, yang telah merawat. Ada etikanya. Ini yang keberapa ini? Yang kedua, lembut, nama adil. Yang ketiga, alimun bima ya'mur, alimun bima yanha. Berilmu saat amar ma'ruf nahi mungkar. Paham ma'ruf itu apa, paham mungkar itu apa. Punya ilmu. Ini ma'ruf kenapa? Karena ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Ini mungkar kenapa? Karena menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis Nabi SAW. Ini dalilnya. Kalau enggak pakai ilmu, bahaya. Nanti bukan jadi amar ma'ruf nahi mungkar, tapi jadi amar mungkar nahi ma'ruf. Napa? Kebalik. Wong pengajian malah dibubarakan. Maksiat malah dijaga. Si kepriwe. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar nanti jadinya. Napa? Amar mungkar nahi ma'ruf. Ya. Aduh Ustaz, kayaknya nyong makome urung kutul ngono ki Ustaz. Saya belum cukup Ustaz ilmunya Ustaz, baru ngaji sekali dua kali. Ya sudah. Ya, kalau memang belum sampai, masih ada cara lain ngajak kebaikan dengan lisan selain langsung amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana Ustaz? Ngasih tahu. Ana pengajian nang kana. Itu menunjukkan kebaikan atau bukan? Menunjukkan kebaikan. Bukan jenengan yang ngisi, tapi menunjukkan ana pengajian apik lho nang kana. Ya. Setiap malam anu di masjid anu, masjidnya sindi lho, masa orang ngerti ge. Tak share location-ne. Ya. Cari sendiri nanti pakai Google Map. Syukur-syukur ya diboncengakan. Siap-siap Ustaz. Akhwat Ustaz. Enggak boleh. Ibuku dewek. Oh ya ora apa-apa. Ustaz, kalau ngasih tahu gelombang radio dakwah itu termasuk Ustaz? Ya termasuk. Ya, termasuk. Ana radio apik lho. Apa? Ya. Gelombangnya apa? 88.8 FM. Ku siapa gue isine dangdut apa? Oh, gue spesial gue. Jarang radio kaya gue. Jenengan cari gue ketemune sing isine beda dewek nang kono gue. Siapa ya temenan? Ora percaya njajal sih. Bikin penasaran. Nah, kalau jenengan sudah tahu orangnya pengaji, isinya apa sih? Ya pengajian, loh pengajian. Tapi kalau jenengan kasih apa? Kasih stimulus, ya, kasih bikin dia penasaran. Apa sih? Waspada, beda lah. Orang umum. jajal baik. Subhanallah, jamaah yang kami hormati. Sekitar beberapa tahun yang lalu saya pernah kedatangan tamu dari Semarang. Dia sopir taksi. Dia itu datang ke Purbalingga karena ternyata selama di Semarang sambil nyopir dia itu sering dengerin pengajian, rekaman-rekaman pengajian di sini, di Jensu, di Masjid Agung gitu lah. Akhirnya dia pengin untuk datang ke sini, datang ke rumah, pengin ketemu, cerita. Dia itu juga pertama kali dengerin radio dakwah itu ya karena ada penumpangnya yang ngasih tahu sama dia. Ketika biasa kan kalau orang di mobil kan dia perlu rungon-rungon, perlu sesuatu yang didengerin. Kalau nonton kan bahaya. Nah, maka yang paling pas di mobil ya radio. Ada orang ngasih tahu sama dia. Penumpang dia ngasih tahu sama dia. Pak, ini ada radio bagus. Kasih tahu. Subhanallah, orang ini ya, memang Allah takdirkan orang ini hatinya halus lembut gitu ya. Begitu buka dengar Al-Qur'an, dia langsung ada ya? Kok ada radio isinya bacaan Al-Qur'an? Selama ini kan begitu buka kan ora dangdut. Nopo? Pop, nek ora pop. Rock and roll. Kalau enggak gendingan, ini kok begitu buka Al-Qur'an. Selesai Al-Qur'an pengajian, subhanallah. Akhirnya dia simak, lama-lama dia jatuh hati dia. Akhirnya selalu dia setel. Selama dia nyopir selalu dia setel. Dan selama penumpang yang naik di taksi dia itu dengerin radio tersebut, kata beliau hampir tidak ada yang protes. Rata-rata penumpangnya ini malah, niku gelombang nopo, niku radio nopo, gelombangnya pinten. Bayangkan. Butuh modal enggak? Ya cuma dia ke apa, sudah ada di mobil dia, tinggal disetel saja. Jenengan punya SPBU. Punya SPBU. Daripada disetel dangdutan, orang gena, mendingan disetel radio dakwah, ada pengajian, orang ngisi bensin, dapat nasihat, dapat ilmu. Naik angkot ya, daripada angkot belakang itu isinya stiker jaluk be. Pasang stiker radio ya. Orang jadi apa? Tertarik. Baliho-baliho pinggir jalan itu, ya Allah. Kadang kita bosan. Foto kabeh. Ya. Pilih saya. Kalau pilih saya bakalan ini. Ya mudah-mudahan sih janjinya ditepati. Mudah-mudahan. Tapi kan coba kalau seandainya baliho-baliho itu isinya adalah nasihat. Ya. Manfaatkan perjalanan Anda dengan berzikir kepada Allah. Om, salat Om. Hati-hati dengan riba. Tutup auratmu. Coba. Akan berapa ribu, berapa juta manusia yang membaca baliho poster tersebut kemudian dapat hidayah. Berapa pahalanya? Daripada kur pasang apa? Foto. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tadi kita baru membahas cara menunjukkan kebaikan dengan lisan. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Dengan apa? Dengan perbuatan. Jadi menunjukkan kebaikan itu tidak melulu dengan lisan. Dengan perbuatan pun bisa. Ya. Senyum, ya. Mengamalkan ajaran Islam. Itu juga termasuk menunjukkan kebaikan. Senyum, salam, sapa, salaman. Empat S, ya. Ketemu orang, ya di toko. pun akan berbakti kepada kita sebagai orang tua dia. Karena setiap hari anak kita melihat bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Ini termasuk mengajarkan kebaikan. Sayang kepada anak dan istri. Ini termasuk mengajarkan kebaikan. Tetangga kita melihat, oh Masya Allah Pak Anu setelah ngaji, tambah lembut dengan anaknya, tambah lembut dengan istrinya. Akhirnya tetangga pun akan mencontoh hal tersebut. Manusia kan punya tabiat suka nopo? Nyontoh. Suka meniru. Berdakwah, mengajarkan kebaikan dengan praktek perbuatan jujur di kantor, punya dedikasi yang tinggi dalam bekerja di kantor, itu termasuk mengajarkan kebaikan, sehingga akan membawa kejujuran dan dedikasi yang tinggi itu ke kantor, semuanya akan terbawa. Bukan malah kita yang terbawa arus, jujur jujur, ya. Justru kita yang membawa warna baru, jujur ora ajur, ora jujur ajur, ya. Kita membawa ataupun kalau ada cuma maghrib, isya sudah bubar, apalagi zuhur sama asar. Tapi begitu ada yang menghidupkan azan, awalnya mungkin dianggap aneh, orang umum teman sholat di masjid asar, ya. Tapi lama-lama ada yang tergerak dan banyak yang membuktikan. Awalnya cuma dua, lama-lama 10, 20, 30, berkembang. Seandainya para ahli maksiat mereka semangat untuk menularkan maksiat mereka, kenapa orang-orang yang sudah tahu kebaikan mereka tidak bersemangat untuk menularkan kebaikan? Kalau seandainya maksiat itu banyak pionirnya, pionir nopo? Maksiat. Kenapa kebaikan orang-orang tidak mau menjadi pionir-pionirnya? Lekton. Ngerti lekton? Tank top, tank top. Kaos singlet yang ketiaknya kelihatan, kelek, keton, ya. Itu dulu itu kan cuma buat apa? Daleman, pakaian dalam. Tapi begitu ada pionir lekton pakai itu di luar, perempuan lagi. Sekarang coba lihat, jangan dilihat. Betapa banyak wanita-wanita yang tidak malu pakai tank top di luar. Katok pendek, hot. Pen. Mana ada dahulu orang keluar perempuan pakai celana pendek. Tapi begitu ada yang mengawali jadi pionir hot pant, sekarang betapa banyak wanita-wanita yang tanpa malu bahkan bangga pakai celana pendek keluar rumah. Kalau mereka pede dengan ketelanjangannya, kenapa kita tidak pede dengan pakaian yang menutup aurat? Bukankah telanjang atau pakaian yang minim itu simbol keterbelakangan? Sedangkan pakaian yang lengkap adalah simbol peradaban. Kenapa sekarang dibalik? Keren kalau pakai apa tadi? Tank top sama hot pant. Kuno kalau pakai jubah, pakai jilbab gede, apalagi pakai cadar. Jadilah pionir-pionir kebaikan. Apa Ustaz buktinya kalau telanjang itu adalah simbol keterbelakangan? Ya contohnya manusia-manusia purbakala. Ya. Mekantropus. Ya. Terus apalagi Pitekantropus. Coba lihat gambarnya. Ana sing nganggo jilbab. Menutup aurat. Ya. Akan tetapi perubahan berpakaian itu harus diikuti dengan perubahan perilaku. Jangan sampai sudah jilbabnya gede, ngomongnya sih nyelekit. Ya ora cocok. Nulis kitab. Wah. Masya Allah. Contohnya Imam Nawawi rahimahullah. Berapa usia beliau? 45 tahun. Berapa usia beliau? 45. Tapi lihat karya yang beliau tinggalkan buat kita. Salah satu buku kecil beliau menjadi bestseller internasional. Apa itu? Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi. Kecil buku. Segini bukunya. Cuma tipis gitu. Isinya 40 sekian hadis. Jadi bestseller. Alanya. Ustaz, aku yang ngarang buku rung bisa. Ya, kalau Anda pengen dengan tulisan, sesuaikan dengan kadar. Ya, share artikel. Tapi sebelum di share dibaca dulu. Ada share. Berarti baca. Baca dulu. Bener apa enggak? Jangan-jangan keliru. Ya. Atau yang punya keahlian desain, bikin poster, pesan-pesan nasihat, yang bagus penampilannya, share. Yang ahli bikin aplikasi, bikin aplikasi, misalnya aplikasi mencari kajian yang benar misalnya. Karena orang kadang-kadang bingung nyari pengajian, banyak banget pengajian, yang benar yang mana, jangan-jangan kesasar. Pengen ngaji malah diajari bikin bom, kan repot. Mau bikin aplikasi sehingga setiap orang pergi kemana akan ketahuan, oh ngaji yang benar itu di mana, yang baik, yang recommended di mana. Intinya ini kita baru bahas poin yang pertama, apa, bagaimana. Berarti masih ada sisa siapa dan apa. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita, wallahu alam bisawab. Besok ba'da subuh jangan lupa fikih Asmaul Husna di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.